bergerak sendiri. Di bawah rintik hujan, kau bergandeng tangan. Sakit mata, sakit juga hatiku. Adakah kasih kau dapat di sanaku? Pernahkah aku berdusta? Kalau memang perpisahan yang engkau inginkan, demi kamu rela aku rela. Biarlah malam ini di sini aku sendiri lagi. Biarlah malam ini ku hapus kisah kasih bersamamu. Memang aku akui, ku tak pantas untukmu. Ku yang hina, jangan kau cintai. Selamat jalan, semoga kau bahagia. Pergilah dengan doaku. Akhirnya sebuah mimpi jadi kenyataan. Kekasih hilang diambil orang. Bersamamu. Memang aku akui, ku tak pantas untukmu. Ku yang hina, jangan kau cintai. Selamat jalan, semoga kau bahagia. Pergilah dengan doaku. Akhirnya sebuah mimpi jadi kenyataan. Kekasih hilang diambil orang. Akhirnya sebuah mimpi jadi kenyataan. Kekasih hilang diambil orang.